cerita tentang harta kita yang di sana, di suatu tempat yang terkenal ramah dan banyak budayanya. Atas seorang penduduk setempat, banyak sudah perubahan di sana, yang biasanya saja kini menjadi amat serakah. Tapi sudah, biarkan saja, katanya. Ini demi kemajuan bersama, budaya lama dan sejenisnya. Oh, Sunset Room kini namanya. Sunset, sunset, sunset room. Sawah luas yang hilang di selanjama. Sunset, sunset, sunset room. Banyak budaya yang semakin hilang. Sunset, sunset, sunset room. Selanjama. Sunset, sunset, sunset room.